نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين معشر المسلمات إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang mana kasih sayangnya yang ia berikan kepada kita adalah kasih sayang yang luar biasa, bahkan melebihi kasih sayang apapun, siapapun yang ada di permukaan bumi ini, termasuk kasih sayang kedua orang tua kepada anaknya. Karena apa yang dimiliki oleh Allah adalah kesempurnaan yang tanpa kurang dan tanpa cacat. Dan sehebat apapun manusia berbicara tentang Allah, maka Allah lebih daripada apa yang ia bicarakan. Sehingga sehebat apapun manusia mengenal sebuah kasih sayang, maka kasih sayang Allah jauh lebih hebat daripada apa yang ia tahu dan apa yang ia bicarakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih mencintai, mengasihi hamba-hambanya, lebih mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Di antara kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat besar kepada manusia adalah ketika diturunkan kepada mereka Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan, dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah di antara kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala yang luar biasa terhadap manusia, andai manusia memahami itu. Nikmat diturunkannya Al-Quran dan nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa semua itu, kita akan masuk ke dalam dunia kegelapan. Kita tidak akan tahu dan tidak akan mengerti mana yang harus kita lakukan dan mana yang harus kita tinggalkan, kecuali Allahumma sekedar pengetahuan yang tidak lebih daripada pengetahuan hewan terhadap apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia tinggalkan. Lebih daripada itu, manusia tidak akan pernah faham dan mengerti. Bagaimana caranya kita akan tahu sholat kalau bukan Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tahu cara berpuasa. Bagaimana kita tahu cara berzakat? Bagaimana kita tahu cara berumrah dan berhaji yang diinginkan Allah? Kecuali dengan apa yang Allah turunkan kepada kita, dan semua itu adalah jalan ke surga. Bagaimana kita tahu tentang Allah kalau Allah tidak turunkan ayat-ayatnya dan Allah tidak utus Rasulnya? Lihatlah manusia-manusia yang jauh daripada Al-Quran dan jauh daripada tuntunan kerasulan, risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sampai menjadikan hewan sebagai ilah yang mereka ibadati. Mereka bahagia ketika kaki sapi bisa menyentuh tubuh mereka. Mereka bahagia ketika tangan monyet menyentuh kepala mereka. Manusia yang kemudian menghinakan dirinya lebih daripada seekor hewan, itulah yang akan terjadi. Manusia yang menganggap batu adalah sebuah hal yang bisa berbuat luar biasa banyak melebihi dirinya, padahal batu adalah batu, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara, dan tidak akan mungkin jauh lebih mulia daripada manusia. Akan tetapi mereka kemudian rukuk dan sujud kepada batu itu, meminta, memohon kepada batu itu. Lihatlah mereka yang jauh daripada Al-Quran dan jauh daripada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan hal-hal yang aneh dan nyeleneh sebagai keyakinan. Hal-hal yang tidak masuk akal menjadi suatu yang keyakinan yang harus mereka yakini, bahwa penguasa bumi adalah ini atau itu. Padahal apa yang mereka yakini tersebut sesuatu yang ada. Beginilah ketika manusia tidak mendapatkan nikmat Allah dan kasih sayang Allah, tidak mendapatkan nikmat hidayah kepada Al-Quran dan hidayah kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menyaksikan baik langsung atau melalui media-media yang sekarang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kita untuk mengenalnya di zaman informasi yang serba mudah. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Al-Quran juga Allah katakan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan cahaya yang dimaksud bukanlah cahaya terang benderang di malam hari seperti cahaya-cahaya yang sekarang menghiasi rumah kita, menghiasi masjid kita dari cahaya-cahaya lampu penerangan, bukan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh banyak orang di dalam mukaddimah-mukaddimahnya ketika membuka sebuah acara di zaman kita sekarang ini, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah berhasil dengan izin Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Kita akan bertanya, cahaya apa yang Anda maksud? Rasulullah telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang seperti yang kita rasakan di zaman kita sekarang ini. Kita akan bertanya, cahaya apa yang Anda maksud? Kalau yang Anda maksud adalah cahaya penerangan, ya, kita sangat terang benderang. Tapi kalau yang Anda maksud adalah cahaya hidayah kepada Al-Quran dan cahaya hidayah kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan demi Allah bahwa di zaman yang Anda katakan zaman kita sekarang ini, cahaya itu tidaklah terang benderang. Cahaya itu sangatlah redup. Karena kita menyaksikan mayoritas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang menjadi penghuni bumi tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman kepada Al-Quran pun mayoritas membelakangi hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mayoritas itu yang beriman kepada Al-Quran sebagai kitab yang Allah turunkan, beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Rasul yang Allah utus. Mayoritas mereka pun tidak berjalan di atas petunjuk Al-Quran itu. Hanya sekedar mengetahui karena telah didiktekan oleh orang tua dari dahulu dan didiktekan oleh guru-guru di sekolah dari dahulu. Alhamdulillah mereka terlahir di lingkungan muslimin sehingga mengatakan Al-Quran kitabul Muhammad Rasulullah. Akan tetapi menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup seperti yang harusnya dijadikan, tidak. Terlihat di tengah umat Islam yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada Rasulullah SAW tadi, dan keimanan yang tadi kita katakan, maksiat di tengah mereka hal yang biasa. Dan ketika dihidupkan syariat, mereka mengatakan ini agama baru. Ketika diamalkan di hadapan mereka sesuatu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup bersama para sahabatnya, mereka pun mengatakan Anda jangan merubah-rubah agama. Biarkan kita hidup seperti yang telah biasa kita dapatkan dari orang tua kita dan kakek-kakek kita dan tetua-tetua kita. Adapun seperti yang Anda lakukan, ini kami tidak mengenalnya. Ini mayoritasnya. Ketika dilarang dari mereka sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan Anda ekstrim. Anda terlalu berlebihan beragama. Lalu kalau demikian keadaan umat Islam sekarang, mana cahaya yang terang benderang yang tadi dikatakan oleh mereka-mereka yang mengucapkan kalimat latah men sesuatu tapi tidak tahu apa maknanya, menyuarakan yang tidak dia faham, menyampaikan apa yang dia tidak mengerti, kaset rekaman, mendengar dan merasa bahwa yang dia dengar itu baik lalu disampaikan. Naam, Al-Quran dan Rasulullah SAW telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju, bukan cahaya penerangan lampu yang dimaksud. Kalau yang Anda maksud mengikuti Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, demi Allah di zaman kita tidaklah terang benderang. Di zaman kita sekarang ini tidaklah terang benderang. Walau dia ada, tapi sangat redup. Sehingga ketika diamalkan di tengah kaum muslimin, dianggap sesuatu yang aneh. Maka ini kalimat yang tidak benar. Tapi kalau kita katakan bahwa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang seperti saat beliau hidup dan para sahabatnya, ya, disitulah cahaya terang benderang itu terjadi. Cahaya yang sangat terang benderang daripada cahaya keimanan sehingga menebar ke seluruh dunia dan benar-benar diamalkan di tengah kaum yang benar-benar takut berbuat maksiat kepada Allah, takut melanggar aturan Allah, benar-benar patuh, benar-benar taat. Di saat hukum Allah benar-benar dijalankan, sehingga manusia benar-benar berhenti daripada kemaksiatan, berjalan kaki, berjalan sendiri, seseorang dari Yaman menuju Mekah, tak ada yang dia takuti, kecuali hanya takut kepada hewan buas yang akan menerkam hewan tunggangannya. Kemana pergi manusia-manusia jahat yang dahulunya sangat terkenal mencuri di perjalanan, merampas dalam perjalanan manusia? Mana perginya manusia itu? Hilang keinginan untuk menzalimi, hilang keinginan untuk melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Taala di permukaan bumi. Bukan perjalanan singkat Yaman menuju Mekah, manakala ditempuh dengan memakai hewan tunggangan, mungkin bisa sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan tidak bertemu pencuri, tidak bertemu orang jahat yang akan mengganggunya dan mengambil hartanya. Subhanallah. Ini saat-saat di mana Islam itu diamalkan sehingga menjadi hal yang terang benderang, dan di tengah mereka ketika itu kalau malam gelap gulita. Di tengah Islam yang terang benderang ketika itu, malamnya tetap gelap gulita. Tak ada penerangan seperti zaman kita sekarang. Wallahu ta'ala alam. Kembali kita kepada apa yang kita katakan tadi, bahwa nikmat yang sangat besar adalah nikmat diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk. Nikmat yang sangat besar, kasih sayang yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia adalah diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka jauhi. Karena tanpanya kita akan masuk ke dalam gelap yang luar biasa. Kalau kita ingin tahu gelap yang mana, ketahuilah bahwa gelap itu adalah di saat manusia tidak tahu uang mana yang harus dia ambil, yang mana yang harus dia tinggalkan. Ketika manusia tidak lagi tahu apa yang boleh dia lihat, apa yang tidak boleh dia lihat. Ketika manusia tidak lagi mengerti mana batas tanah dia, sehingga dia tidak boleh menggeser pagarnya dan menggeser tanda-tanda tanah. Mereka tidak tahu lagi, hilang sudah. Sinar matahari yang begitu terang di siang hari tidak membuat mereka tahu mana batas tanah. Sehingga dengan merasa ringan saja menggeser batas tanah, mengambil yang bukan hak dia, itu dia kegelapan. Itu dia apa? Kegelapan. Dan tanyakan kepada kita sekarang, apakah kegelapan seperti ini terjadi di zaman kita? Iya, sangat terjadi. Di saat manusia tidak tahu bagaimana cara berpakaian, apakah ini boleh, apakah memanjangkan di bawah mata kaki boleh atau tidak, tak tahu lagi. Di saat wanita tidak tahu pakaian mana yang boleh dia pakai keluar rumah, itu dia kegelapan. Oleh karena itu tidak mungkin zaman kita sekarang adalah zaman yang penuh dengan cahaya yang terang benderang. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk selalu meneladani Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman di mana Islam itu asing, sebagaimana yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada." Islam pertama dimulai itu dianggap asing oleh orang, aneh. Dan dia akan kembali dianggap asing dan aneh. Karena sedikitnya orang yang mengerti, sehingga berbeda dengan kebanyakan orang. Itu pertama Islam dimulai seperti itu, kata Nabi. Karena yang dilakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi, sedikit yang mengamalkannya. Sehingga orang merasa aneh, ini apa ini? Dan Nabi mengatakan akan kembali seperti itu. Dan kita berada pada zaman ghurbah itu. Zaman di mana ketika Islam diamalkan, orang anggap aneh. Ini aneh, ini apa ini? Dan yang menganggapnya aneh bukan hanya orang-orang yang tidak Islam. Coba kita pergi ke pemakaman kaum muslimin. Tempat kaum muslimin memakamkan yang wafat di antara mereka. Dan lihat kuburan yang sesuai dengan cara yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lihat kuburan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi, karena Nabi melarang untuk disemen, Nabi melarang untuk dibangun di atasnya bangunan, artinya dibuat-buat sesuatu di atasnya, Nabi melarang untuk menulis-nulis sesuatu di atas kuburan itu. Coba lihat mana kuburan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, berapa jumlahnya. Dan mana kuburan yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan Nabi? Mana kuburan yang sesuai dengan yang dilarang oleh Nabi? Dan berapa jumlahnya? Namun, di tengah cahaya yang redup itu, alhamdulillah cahaya itu masih ada. Dan cahaya itu akan tetap ada di permukaan bumi, tidak akan pernah hilang sampai dunia kiamat. Allah berjanji melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Nabi Muhammad akan senantiasa ada di antara mereka yang berdiri di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Sehingga cahaya itu tidak pernah hilang dari permukaan bumi. Setiap 100 tahun Allah akan datangkan orang-orang yang akan mengingatkan kembali umat Islam kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab At-Tauhid, alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu wa rahima jami'a ulama'il ummah. Kita sampai kepada bab minasyirki An-nadhru li ghairillah, bab di antara amalan syirik, perbuatan syirik adalah bernazar untuk selain Allah. Di antara amalan syirik adalah bernazar untuk selain Allah. Nazar adalah ibadah. Dan nazar itu adalah mewajibkan untuk diri kita suatu amalan yang tidak wajib. Mewajibkan untuk diri kita suatu amalan yang tidaklah wajib. Itu adalah nazar. Oleh karena itu termasuk nazar yang tidak bermanfaat, alias nazar yang lagha, mewajibkan apa yang sudah wajib. Mewajibkan apa yang sudah wajib, seperti orang mengatakan saya bernazar untuk puasa Ramadan di tahun ini. Tak ada arti nazarnya. Kenapa? Karena dia mewajibkan yang sudah wajib. Manakala dia memiliki harta yang wajib zakat, lalu dia katakan saya bernazar untuk mengeluarkan zakat di tahun ini, tak ada gunanya nazarnya itu. Kenapa? Memang sesuatu itu sudah wajib. Atau dia bernazar untuk meninggalkan yang haram. Saya bernazar untuk tidak akan mengambil harta sogokan, misalnya harta riswah, uang sogok. Meninggalkan yang haram adalah kewajiban. Maka nazar seperti itu tidak bermanfaat. Karena yang bermanfaat daripada nazar adalah bernazar mewajibkan untuk diri kita sesuatu yang tidak wajib. Saya bernazar untuk puasa 3 hari di bulan ini. Bulan ini adalah bulan Jumadil Akhirah. Bulan ini adalah bulan Sya'ban. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal misalnya. Dan tidak ada ibadah wajib daripada puasa pada bulan itu. Yang ada adalah puasa sunat. Maka ini adalah nazar. Dan nazar adalah bahagian daripada ibadah. Kita ambil dalil pertama, karena berkaitan dengan nazar adalah ibadah. Kita ambil dalil pertama daripada yang dibawakan oleh beliau di dalam bab, di dalam kitab At-Tauhid, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, yufuna bin nadri. Ini adalah potongan daripada firman Allah tabaraka wa ta'ala yang ada di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Yufuna bin nadri وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Mereka menunaikan nazar. Mereka orang-orang yang beriman yang akan minum di surga Allah. Sebelumnya Allah bicara surga. Sifat mereka adalah يُفُونَ بِالنَّذْرِ. Mereka menunaikan nazar. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Dan mereka takut kepada hari di mana keburukan pada hari itu مُسْتَطِيرًا, benar-benar menyeluruh, benar-benar menyelimuti. Pada hari itu keburukannya menghampiri semua yang hadir di padang mahsyar dari manusia dan jin. Jadi keburukannya itu memang sangat banyak. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Sehingga kita ketahui bahwa menunaikan nazar itu adalah ibadah. Nazar itu adalah ibadah. Dengan apa? Dengan pujian Allah terhadap orang yang menunaikan nazar. Dan ini salah satu cara mengetahui ibadah. Ketika Allah perintahkan untuk melakukannya, atau Allah puji orang yang melakukannya. Ketika Allah perintahkan jelas, aqimus shalah wa atuz zakah wa jahidu fillahi haqqa jihadih. Ini perintah untuk melakukan sesuatu, maka kita ketahui itu adalah ibadah karena Allah perintahkan untuk melakukannya. Atau yang lain untuk mengetahui ibadah adalah kita menemukan Allah memuji orang yang melakukannya. Maka ini adalah cara lain untuk mengetahui di dalam nas-nas Al-Quran bahwa itu adalah ibadah. Dan nazar bagian daripada itu. Pujian Allah untuk orang yang menunaikan nazar. Ikhwani fid din. Sebelum kita melangkah untuk menyampaikan ibadah tadi, kita katakan bahwa sejauh ilmu yang ada pada ana, wallahu ta'ala a'la wa alam bisawab, yang ada di dalam nas Al-Quran dan hadis adalah pujian terhadap orang yang melakukan nazar atau perintah untuk menunaikan nazar. Itu yang ada di dalam nas Al-Quran dan hadis. Bukan perintah untuk bernazar. Bisa difahami antara dua hal. Pujian terhadap yang menunaikan nazar atau perintah untuk menunaikan nazar. Perintah untuk menunaikan nazar. Artinya nazarnya sudah terjadi. Itu yang ada. Nabi mengatakan aufi binadzik, tunaikan nazarmu. Kepada Umar radhiyallahu taala anhu, dia pernah bernazar. Kata Nabi SAW, aufi binadzik, tunaikan nazarmu. Perintah untuk menunaikan nazar. Dan tidak ada perintah untuk bernazar. Tidak ada perintah untuk bernazar. Ini yang ana tahu, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, sekali lagi ilmu terbatas. Yang ada di dalam nas Al-Quran dan hadis, pujian terhadap orang yang menunaikan nazar atau perintah untuk menunaikan nazar. Kenapa demikian? Karena Allah tidak mewajibkan kita untuk mewajibkan sesuatu terhadap diri kita. Allah tidak mewajibkan kita untuk mewajibkan sesuatu atas diri kita. Saya wajibkan atas diri saya bernazar untuk memberi makan 100 orang fakir miskin. Memberikan 100 orang fakir miskin seperti yang tadi dinazarkan, itu tidak ada kewajibannya. Walau ada anjuran untuk melakukannya, tapi tidak wajib. Namun kalau sudah dikatakan nazar, dia berubah hukumnya menjadi sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Maka datang perintah aufi binadrik, tunaikan nazarmu. Karena kau telah bernazar, tunaikan. Perintah untuk menunaikan nazar menjadi wajib. Sehingga kalau tidak dilakukan menjadi dosa, meninggalkan yang wajib. Wallahu a'lam. Kembali kita kepada yang tadi. Yufuna bin nadhi adalah ibadah. Bernazar adalah ibadah karena Allah memuji orang yang menunaikan nazar dan dijadikan sebagai salah satu sifat dari sifat penduduk surga. Karena awal Al-Quran surah Al-Insan, Allah mengatakan kami ciptakan manusia, kami ajarkan kepadanya dua jalan, jalan kebaikan yang harus dia kerjakan dan jalan keburukan yang harus dia tinggal. Kemudian dia yang memilih mana yang akan dia pilih. Apakah dia memilih jalan kebaikan atau dia memilih jalan keburukan? Kalau dia memilih jalan keburukan, kami siapkan azab. Kalau dia memilih jalan kebaikan, kami siapkan surga. Dan di antara mereka yang masuk surga itu adalah mereka-mereka yang menunaikan nazar. berarti Allah mencintai orang menunaikan nazar, maka nazar ini adalah ibadah. Kalau dia ibadah, berarti dia hak Allah. Ini dia kajian, kajian yang selalu kita ulang-ulang. Kalau dia adalah ibadah, berarti dia adalah haknya Allah. Karena seluruh ibadah haknya Allah. Yang haram tidak boleh untuk diberikan kepada selain Allah. Jangankan diberikan kepada selain Allah, hak Allah itu diberikan kepada Allah disertai hati ingin dipuji, Allah tidak terima. Dan itu disebut syirik. Masih ingat kajian-kajian kita lama? Jangankan diberikan kepada selain Allah, tetap kepada Allah diberikan ibadah itu, tapi disertai oleh keinginan hati mendapatkan pujian manusia, Allah tidak terima dan Allah menilainya sebagai syirik. Padahal tidak kepada selain Allah, tetap kepada Allah diberikan. Namun ada keinginan untuk mempertontonkannya kepada manusia. Disebut apa? Disebut riya. Dan sepakat seluruh para ahli ilmu, sepakat seluruh para da'i, sepakat seluruh umat Islam bahwa mengharapkan pujian dari manusia dalam menjalankan sebuah ibadah, itulah dia riya. Dan dia adalah syirik kecil, padahal diberikan tetap kepada Allah. Lalu bagaimana kalau diberikan untuk selain Allah? Maka dia tidak syirik kecil lagi. Dia sudah berubah menjadi syirik besar. Maka nazar yang dia adalah ibadah, manakala dilakukan nazar itu namun berharap pujian manusia, jatuh kepada syirik kecil. Saya bernazar sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala sembuhkan orang tua saya, maka saya akan bangun masjid terbesar di Pekanbaru misalnya. Tapi di hatinya ketika itu, biar orang tahu siapa saya, bahwa saya mampu, saya bisa, saya memiliki harta yang banyak. Namun dia katakan saya bernazar untuk Allah, saya bernazar kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk membangun masjid. Ini riya. Nazarnya sudah untuk Allah, akan tetapi di dalamnya ada riya. Maka ini adalah syirik. Lalu kalau dia katakan bahwa saya bernazar untuk membangun sebuah kuil, kuil tempat mereka beribadah kepada selain Allah, maka ini persembahan untuk selain Allah yang dia adalah syirik. Tidak lagi syirik kecil, tapi sudah masuk dalam syirik besar. Kenapa? Karena nazar adalah ibadah. Dia adalah hak Allah, harus diberikan kepada Allah, harus di jalan yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala, diniatkan untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tahu bahwa bernazar adalah ibadah, tahulah kita bahwa ini haknya Allah, di mana tidak boleh ada seseorang pun tidak diizinkan. Allah sangat manakala haknya Allah justru kita berikan kepada selain Allah. Walaupun nyaris tidak terdengar, wallahu ta'ala a'la wa alam, di tengah umat Islam orang yang bernazar untuk selain Allah dengan cara misalnya saya persembahkan ini untuk gua, saya persembahkan ini untuk nyaris tidak terdengar di tengah kehidupan kita umat Islam. Kita tidak tahu di tengah kehidupan kita yang sedang rasakan di tengah-tengah masyarakat kita muslimin yang kita hidup di dalamnya nyaris tidak terdengar. Allahu alam kalau ada kejadian di negeri-negeri yang minoritas muslim misalnya, dia bernazar untuk melakukan sesuatu persembahan kepada sesuatu selain Allah yang ada di tengah-tengah mereka, yang ada di tengah masyarakat mayoritas yang ada di tengah mereka. Biasanya yang kita dengar umat Islam bernazar, berpuasa, bernazar memberikan santunan kepada fakir miskin, bernazar untuk memberikan sejumlah uang ke masjid, betul tidak? Ini yang kita dengar. Dan ini sudah sahih. Nazarnya karena Allah, untuk Allah, dan di atas sesuatu yang diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tinggal lagi niatnya ria dan tidak rianya, itu urusan masing-masing. Karena itu urusan hati setiap individu. Kita hanya bisa menganjurkan ikhlas, namun kita tidak bisa memasukkan ikhlas. Nah, maka setelah kita tahu bahwa nazar itu adalah ibadah, fahamlah kita bahwa dia adalah hak Allah yang harus kita tunaikan kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ini yang paling penting. Dalam bahasan ini yang paling penting. Fahami bahwa dia adalah haknya Allah, dan fahami bahwa memberikannya kepada selain Allah adalah dosa terbesar di permukaan bumi. Kebencian terbesar Allah, murka terbesar Allah adalah ketika hak Allah diberikan kepada selain Allah. Itu dia yang disebut dengan syirik. Dan tidak syirik kecil, namun syirik besar. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan mengulang-ulang kaidah ini kita bisa membedakan mana syirik kecil, mana syirik besar. 6. Kalau di antara antum ada mushaf, buka mushafnya, atau mushaf yang ada di dalam handphone, silahkan buka mushafnya. Masukkan atau buka surah Al-Insan ayat 7 tadi. Dimulai dari ayat 7. Bagi yang memiliki mushaf di depannya, silakan buka mushaf. Atau yang Al-Quran ada pada aplikasinya, silakan buka surat Al-Insan ayat 7. Kita akan bacakan ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10, ayat 11, ayat 12. Kita sengaja bahas ini sedikit karena di dalam ayat ini sesuatu yang luar biasa. Di ayat yang ketujuh Allah mengatakan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar. Pujian Allah terhadap orang-orang yang menunaikan nazar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut kepada hari di mana keburukannya menyeluruh merata. Pujian kepada orang yang di hatinya ada takut, memiliki sifat takut terhadap akhirat. Pujian Allah kepada orang-orang yang di hatinya ada sifat rasa takut. Sifat takut berarti sifat takut itu juga sesuatu yang dicintai oleh Allah dari hambanya, karena Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat takut itu, takut kepada hari akhirat, keburukan-keburukan hari akhirat. Banyak sekali keburukan di hari akhirat. Yang jelas-jelas saja adalah timbangan amal maksiat lebih berat daripada timbangan amal ibadah. Diberikan catatan kitab di tangan kiri. Dikumpulkan tidak bersama orang-orang saleh. namun dikumpulkan bersama pelaku maksiat. Karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang benar-benar kita cintai. Maka kalau kecintaan itu tidak diberikan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, namun diberikan kepada artis-artis maksiat, aktor-aktor maksiat, maka dikhawatirkan di akhirat dikumpulkan bersama mereka, wa iyadzu billah. Tanya nurani setiap muslim yang ikhlas dalam keislamannya, maukah Anda dikumpulkan di akhirat tidak bersama Rasul, tapi bersama musisi yang sangat Anda kagumi? Apa jawabannya? Kalau tidak mau dan dia mau dikumpulkan bersama Rasul, buktikan di dunia ini bahwa dia mencintai Rasul dan mengikuti Rasul. Dan ini sekaligus kita sampaikan kepada saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, yang masih mencintai dan sangat mencintai orang yang berbuat maksiat, bayangkan diri Anda di akhirat dikumpulkan bersama mereka dan tidak bersama Rasul. Dan ini cukup sebagai ancaman berat bagimu, wahai saudaraku. Ya, di hari akhir dikumpulkan, dibangkitkan muslim, namun tidak dikumpulkan bersama Rasul. Dikumpulkan bersama pelaku maksiat karena itu yang mereka cintai. Berikutnya, innama wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makan, 'ala hubbihi, di atas kecintaannya terhadap makanan itu. Di atas kecintaannya terhadap makanan itu. Diberikan kepada miskin, orang miskin, wa yatim, dan orang yatim, anak yatim, wa asira, dan tawanan. Ini sifat yang sangat dipuji dan sangat terpuji. Dan Allah kalau memuji sifat, Allah memuji sifat yang luar biasa. Allah tidak akan memuji sifat-sifat yang tidak luar biasa. Mereka memberikan makanan, menunjukkan keutamaan memberikan makanan kepada orang lain. Namun memberikan makan yang bukan sembarang makanan. Kenapa bukan sembarang makanan? Karena makanan yang dia berikan kepada orang lain itu ala hubbihi. Ketika dia sangat menginginkan makanan itu. Sekedar memberikan makanan kepada orang lain, kebaikan. Namun kebaikan yang biasa. Kebaikan yang luar biasa adalah ketika kita sedang membutuhkan makanan itu. Ketika kita sedang mencintainya, maksud mencintainya, kita sangat ingin makanan itu. Hati kita sangat menginginkannya. Mungkin karena kita lapar. Sehingga kita sangat menginginkan nasi bungkus itu. Yang kita miliki. Paham maksud ayat? Jadi di atas kecintaan terhadap makanan itu, di saat dia sangat ingin makanan itu, ini maksud di atas kecintaan. Di saat diri kita sangat menginginkan makanan itu, tak jadi dia makan. Kenapa? Karena dia ingin mencari ridho Allah, lalu dia berikan kepada orang miskin, dia berikan kepada anak yatim, atau dia berikan kepada tawanan perang. Allahu Akbar. Ini sifat yang luar biasa, yang entah kapan kita bisa mengamalkannya. Semoga bisa kita amalkan suatu hari, sehingga kita memiliki sifat yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita berbagi makanan memang, tapi bukan seperti ini keadaan kita berbagi makanan. Kita berbagi makanan di saat kita tidak membutuhkan makanan itu. Kita berbagi makanan di saat kita juga menikmati makanan itu bersama mereka. Ini berbagi makanan di saat kita mencintainya, akhirnya kita tidak jadi menikmati yang sedang kita inginkan untuk mendahulukan saudara kita yang lainnya karena dia miskin, karena dia yatim. Ini sifat sosial yang mau bagaimana lagi, wahai orang-orang yang bicara masalah sosial. Islam jauh di angka sosial yang Anda bicarakan. Islam jauh lebih hebat daripada sifat sosial yang anda dengung-dengungkan. Di saat dia menginginkan makanan itu, di saat dia membutuhkan makanan itu, ada orang yang minta, dikasih orang itu. Didahulukan saudaranya yang lain dibanding dirinya. Makanya dipuji luar biasa oleh Allah di dalam ayat Al-Quran. Dan dimasukkan menjadi sifat spesial yang dipuji oleh Allah. Adapun kita memberi makanan juga, tapi tidak seperti ini. Ya, kadang-kadang kita buat acara, seperti yang sering saya katakan, kita buat acara di rumah, kita undang teman-teman, entah undang siapa, undang tamu kita pergi, berlebih makanan itu, jadi kita kotak-kotak kan, kita berikan kepada orang lain. Nah, kita memberikan makanan kepada orang lain. Tapi kalau kita nilai, kita lihat dengan seksama yang tadi kita berikan gambarannya, kita ketahui bahwa yang kita berikan kepada orang lain hanya sisa-sisa makanan kita, hanya sisa-sisa acara kita. Kita tidak memberikan makanan kepada saudara kita orang lain karena memang ingin memberikan dia makanan, tidak. Tapi kita selesaikan dulu nafsu kita, kita selesaikan dulu keinginan kita, kita selesaikan dulu syahwat kita. Selesai, bersisa, baru kita bagi-bagi. Sebenarnya itu yang terjadi. Kalau antum sefaham dengan anak atau sepakat dengan anak, itu yang terjadi. Yang antum bagikan itu, antum memberikan makan memang kepada orang lain, tapi bukan tujuan antum memberikan makanan, karena hanya sisa. Bandingkan itu dengan ayat ini. Bagaikan langit dan bumi. Sering anak katakan bahwa yang sisa itu, kalau tidak antum bagikan, sampah besoknya di rumah antum. Betul tidak? Sisa makanan ada kue-kue basah atau apa. Kalau kita tidak segera bagikan, besok menjadi sampah di rumah kita. Sekarang masih bentuk makanan. Bayangkan itu dan bayangkan ini. Kapan kita memasak makanan yang tujuan utamanya adalah berbagi bersama saudara kita? Kalau ada sisa baru kita makan. Kebalikan dari yang tadi, acara tadi. Kapan kita membuat makanan tujuan utamanya berbagi-bagi? Bagikan. Itu tujuan utama, itu niat utamanya. Berbagi makanan bersama saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Kalau mama masih ada sisa, itu yang akan kita nikmati. Untuk istri kita dan anak-anak kita. Sisa dari yang kita bagi-bagi. Itu baru spesial. Bukan yang dibagikan sisa kita. Justru kita menikmati sisa yang dibagi-bagikan. Seperti Nabi SAW menyembelih seekor kambing dan menyuruh istrinya untuk bagi-bagi. Tujuan utamanya untuk berbagi. Nah, kita lanjutkan. Mereka memberikan makanan di atas kecintaan mereka terhadap makanan itu. Mereka berikan kepada orang miskin, mereka berikan kepada anak yatim, mereka berikan kepada tawanan perang. Tawanan perang pun dimuliakan lebih daripada diri sendiri. Padahal tawanan perang itu adalah musuh yang memusuhi kita. Lalu kalah perang, menjadi tawanan perang. Musuh pun didahulukan lebih daripada dirinya sendiri. Bayangkan. Musuh yang tertangkap, yang biasanya dipukuli, yang biasanya dicambuk, yang biasanya dihukum, yang biasanya diperlakukan semena-mena, dalam Islam justru diberikan makanan melebihi dirinya sendiri. Dia sangat ingin diberikan kepada musuh yang tertawan. Nah, apa yang menjadi motivasi? Motivasi mereka bisa melakukan itu apa? Keikhlasan yang luar biasa. Kalau tidak, tidak bisa. Lihat ayat berikutnya. Innama nut'imukum liwajhillah. sesungguhnya kami berikan makanan ini kepada kalian, makanan yang bentuknya tadi kejadiannya, bentuk kejadiannya seperti tadi, kami berikan makanan ini kepada kalian untuk mengharapkan wajah Allah. Ini keikhlasan. Orang yang bisa melakukan itu hanya orang-orang yang benar-benar mengharapkan wajah Allah. Apa maksud mengharapkan wajah Allah? Ikhlas dia, ridho akan ikhlas dia dan agar diterima oleh Allah amalannya itu, agar Allah masukkan dia ke dalam surga dan bertemu dengan Allah di surga, sehingga melihat wajah Allah di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Ini maksud memberikan makanan untuk karena wajah Allah, agar bertemu dengan Allah di surga. Ikhlas, keikhlasan luar biasa. Ini yang bisa memotivasi manusia melakukan itu. Ini yang bisa memotivasi orang untuk melakukan itu. Kalau enggak bisa. Keikhlasan yang luar biasa. Lihat, la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak inginkan dari kalian balasan. Kami memberi bukan berarti kami ingin kalian juga memberi kepada kami. Enggak, bukan itu tujuannya. Wala syukura, bahkan kami tidak ingin pujian dari kalian. Terima kasih, rasa syukur yang kalian berikan kepada kami, bukan itu tujuannya. Tak ada harapan orang memuliakan dia karena dia memberi orang lain. Enggak. Orang berterima kasih, makasih Pak ya, begini, begini. Enggak. Itu tidak dia harapkan. Nah, karena dia mengharapkan wajah Allah. Kemudian mereka mengatakan, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut dari Rabb kami hari di mana wajah masam menyeluruh juga. Wajah masam meliputi menyeluruh. Karena manusia takut, manusia di hari akhirat wajahnya takut melihat maksiatnya, catatan maksiatnya, dan hari berbangkit, hari-hari hisab belum jelas apakah diampuni atau tidak. Ini untuk orang-orang yang sudah beriman tapi punya maksiat. Bayangkan dengan orang-orang musyrik, wajah mereka benar-benar masam. Jadi melakukan itu karena mengharapkan wajah Allah, ikhlas dan ingin mendapatkan keselamatan akhirat. Kalau itu yang terjadi, Allah katakan, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah jaga mereka dari keburukan pada hari itu dan Allah berikan kepada mereka wajah yang berseri-seri dan kegembiraan. Mereka bergembira di akhirat di saat orang lain bersedih, dan wajah mereka berseri-seri di saat wajah yang lain mayoritasnya adalah masam. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah berikan balasan kepada mereka dengan kesabaran yang telah mereka lakukan di dunia. Allah berikan kepada mereka surga dan Allah berikan kepada mereka sutra. Ini ayat yang luar biasa di dalam surah Al-Insan, sengaja kita baca secara panjang agar kita bisa mendapatkan manfaat daripada ayat tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin, hingga di sini dulu pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan pertemuan ini pertemuan yang menambah kepada kita tauhid kita, menambah kepada kita ilmu kita, menambah keimanan kita, dan bisa memotivasi kita untuk terus berjalan di atas akidah yang hak ini, yang benar ini, menjadikan ibadah kita satu-satunya kita berikan kepada Allah dan menjauhkan memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan semoga Allah jadikan ini adalah sebagai amal saleh kita di pagi ini, jelang siang ini, di pagi hari yang berbahagia ini, dan menjadikan hidup kita selalu di atas ketaatan, dan menjadikan syaitan sulit untuk menarik kita kepada maksiat. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.